Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahmani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita Daurah Kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Uliyah wa Taqrib. Kita di pertemuan ke-13. Kita di pertemuan ke-13 masih membahas bab yaitu adab qadil hajah, adab buang hajat. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang najis, dan adab buang hajat sudah kita pelajari sedikit, yaitu kemarin wajibnya untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, dan di situ yang menjadi tolak ukur adalah apakah tempat tersebut disiapkan atau dikhususkan untuk buang hajat atau tidak. Maka hukum-hukum tentang syarat agar tidak haram menghadap atau membelakangi kiblat adalah ketika tempat tersebut bukan tempat yang dikhususkan untuk buang hajat, itu baik itu di tempat yang tanpa bangunan ataupun tempat yang ada bangunannya, maka yang jadi tolak ukurnya adalah apakah tempat tersebut digunakan untuk atau dikhususkan untuk buang hajat ataupun tidak. Ya sudah kita bahas. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang yaitu hukumnya makruh buang hajat di air yang menggenang. Ya. Adapun kalau untuk air yang menggenang itu baik sedikit atau banyak hukumnya makruh. Adapun untuk air yang mengalir maka makruh jika airnya sedikit, kalau banyak maka tidak makruh. Air mengalir yang banyak. Dan hukum ini berlaku jika airnya adalah air yang mubah, yang tidak ada yang memiliki, atau airnya dimiliki oleh orang yang buang hajat itu sendiri. Maka berbeda halnya jika airnya dimiliki orang lain atau air wakaf gitu, maka hukumnya bisa haram jika tidak bisa dipastikan bahwasanya pemilik ridho dengan perbuatan tersebut. Airnya banyak, kalau milik orang lain bisa hukumnya jatuh haram. Ya, baik, kita lanjutkan di adab berikutnya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala. Wa yajtanibu aydan al-bawla wal-ghaita tahta asy-syajarati al-musmirati waqta samarati wa ghairuhu. Ya. Kemudian di antaranya juga adalah ada buang hajat adalah menjauhi yaitu buang air kecil ataupun air besar di pohon yang berbuah. Ini juga adabnya. Adab pada asalnya ada hukumnya sunnah. Atau kebanyakannya adalah sunnah. Tahta syajarah maksudnya adalah di bawah pohon yang pohon itu berbuah. Maksud dari di bawah adalah area di mana jika pohon itu jika buah nanti jatuh dari pohonnya maka bisa mengenai area tersebut. Yang dimaksud dengan tahta di bawah adalah area di mana jika buah itu jatuh maka bisa sampai di area tersebut. Sehingga tidak mesti yang namanya bawah adalah sejajar lurus dengan buahnya atau lurus dengan seukuran lebarnya pohon, tidak demikian kan, tapi semua area yang jika buahnya jatuh bisa sampai ke area tersebut, maka itu dinamakan area tahta asy-syajarah. Ya, bukan hanya pas persis tegak lurus sejajar dengan yaitu apa buah ataupun pohon. Ini hukumnya adalah makruh jika buang hajat di bawah pohon. Dan sebagaimana adab sebelumnya tentang buang hajat di area menggenang, maka kemakruhan ini jika di tanah yang mubah atau tanah miliknya orang yang buang hajat itu sendiri. Maka jika tanahnya orang lain, hukumnya bisa haram, ya, selama dia tidak yakin atau tidak dauzon bahwasanya pemiliknya ridho dengan perbuatan tersebut. Dan jika dia yakin bahwasanya nanti ada hujan atau air dari mana yang bisa menghilangkan najis tersebut, maka hukumnya tidak makruh. Ya, sehingga kemakruhan ini karena apa? Karena nanti buah atau apapun yang ingin dimanfaatkan dari pohon ini bisa mengenai najis sehingga menjijikkan. Ya, di situ disebutkan pohon, ya, sehingga mencakup apapun yang dia apa bisa menghasilkan dari tanaman atau pohon tersebut. Kemudian al-musmirah itu maknanya kan berbuah, ya. Maksudnya adalah pohon yang dia itu ada buahnya, ya, ada buahnya. Ya, walaupun itu bukan musim berbuah sebagaimana disebutkan oleh pensyarah waqta samarati, baik itu buang hajatnya ketika musim berbuah wa ghairahu ataupun bukan musim berbuah, ya, juga hukumnya makruh juga. Jadi bukan hanya pas ada buahnya. Jadi kalau belum ada buahnya tapi pohon tersebut memang pohon yang jenisnya ada buahnya, dimanfaatkan buahnya, maka berlaku hukum ini. Kemudian, apakah yang larangan ini khusus untuk pohon, untuk buah saja? Maka jawabannya, yang dimaksud dengan buah di sini, samar, yaitu sesuatu hasil yang ingin dimanfaatkan dari pohon tersebut. Baik itu dengan cara dimakan, ya, seperti buah-buahan, apel, mangga, dan sebagainya, ataupun dicium aromanya, ya, seperti misalnya bunga melati, ya, ataupun ingin dimanfaatkan yang lainnya, ya, digunakan untuk apa, satu keperluan. Nah, ini maksud dari buah adalah gitu, adalah seperti itu, mencakup yaitu misalnya bunga yang dimanfaatkan, kemudian atau daunnya atau apanya yang memang itu diinginkan untuk dimanfaatkan dari pohon tersebut, sehingga tidak mesti berupa buah yang kita makan, yang biasa kita makan tersebut. Baik, kita lanjutkan ada berikutnya. Wa yajtanibu ma dzukira fi thariqi al masluki linnasi, yaitu ada berikutnya menjauhi mazukiro. Mazukiro itu adalah al-baul wal-ghaid. Ya, menjauhi untuk buang air kecil dan buang air besar. Fitoriqi al-masluki linnasi. Di jalan yang jalan itu masih aktif. Dilalui manusia. Sehingga kalau jalannya sudah tidak aktif, istilahnya mahjur, jalan sudah tidak terpakai, maka dari sisi ini hukumnya tidak makruh. Kemudian yang berikutnya adalah wafi maudi'i auzilli soifan wafi maudi'i asyamsi syita'an. Ada berikutnya menjauhi buang hajat di maudi' di tempat auzil naungan soifan ketika musim panas. Wafi maudi'i asyamsi dan tempat yang terkena terik sinar matahari syita'an di musim dingin. Ya, di situ disebutkan tempat naungan, ini mencakup tempat semua tempat yang digunakan manusia untuk berkumpul di situ, misalnya istirahat dan satu keperluan. Nah, itu namanya masuk dalam kategori dhil. Ini tempat berkumpul, tempat berbincang-bincang, ya. Ya, yang tentunya tempat tempat berkumpul yang perkumpulannya atau perbincangan pertemuannya itu perkara mubah. Maka kalau misalnya apa di ya kalau di tempat kita ada namanya pos pos kampling ataupun misalnya apa tempat untuk halte dan yang semisalnya dia tempat untuk berteduh. Nah, untuk perkara-perkara yang mubah. Adapun kalau tempatnya tersebut digunakan untuk kemaksiatan ya, tempat ghibah misalnya atau tempat untuk apa berjudi ya dan tempat yang lainnya untuk kemaksiatan intinya, maka hukumnya tidak makruh. Bahkan hukumnya bisa wajib jika dengan buang hajat di situ bisa mencegah kemaksiatan. Ya. Jadi hukumnya bisa berubah. Tapi hukum asalnya adalah makruh ya, dengan catatan tadi di situ ada tempat berteduh, tempat bernaung, tempat berkumpul untuk perkara yang mubah. Kemudian juga tempat terkena sinar matahari adalah tempat biasa untuk berjemur ya di waktu musim dingin. Atau tempat ini tempat ada tempat yang biasa digunakan untuk berjemur. Nah, di situ ya intinya sama dengan tadi, dia ya, tempat berkumpulnya manusia di situ, orang-orang pada berkumpul untuk berjemur di situ. Nah, ini sama dengan seperti tadi azil ya naungan, kalau di sini enggak ada namanya, tapi di situ apa? Tempat berkumpulnya manusia. Kemudian wa fi saqbi fil ardi. Wa huwa nazilu al mustatiru. Wa lafzu as-saqbi saqitun fi ba'di nusakhil matni. Ada berikutnya yaitu menghindari untuk buang hajat di saqbun. Yaitu an-nazil al-mustatir, ya, lubang yang bentuknya apa lingkaran atau silinder ya, lubang biasa kita lihat ada lubang itu kan ya berbentuk seperti lingkaran memanjang kemudian ke dalam tanah ya, ke dalam apa tanah itu tidak diperbolehkan untuk buang hajat di tempat seperti itu. Yang semisal dengan itu juga tidak mesti lubang, mungkin bentuknya bukan lingkaran tapi lurus ya, kayak pecahan-pecahan ya, pecahan-pecahan tanah, retakan-retakan tanah itu kan ada lubang-lubangnya juga, ada sisi-sisi yang dia apa renggang atau lubang di tanah tersebut, maka juga tidak diperbolehkan. Jadi ya memanjang ya, memanjang. Kalau lubang itu kan memanjangnya ke dalam, bentuknya lingkaran. Kalau ini dia memanjang kanan kiri juga masuk ke dalam. Ya, alasannya adalah yaitu jika nanti di situ ada binatang yang lemah, maka bisa tersakiti dengan kotoran tersebut. Ya, semisal semut, kemudian binatang lain, binatang-binatang yang lemah, maka akan terganggu, tersakiti dengan adanya kotoran tersebut. Atau jika di situ ada binatang yang kuat, yang membahayakan, maka bisa apa? Nah, bisa membahayakan orang yang buang hajat di situ. Sehingga kalau dia ada udzon bahasanya di situ akan misalnya akan mengganggu, ada udzon yang kuat, maka haram untuk buang hajat di situ. Kemudian ada berikutnya, wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati alal bauli wal ghaiti fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan taqsitu insanan lam yukrohil kalamu hina idzin. Adab berikutnya adalah tidak berbicara adaban, yaitu nadban, maka makruh hukumnya kalau melanggar ini ya, kalau berbicara. Li ghairi daruratin, jika tidak ada darurat. Jika tidak darurat, maka tidak diperbolehkan bicara. Yaitu siapa? Ya, qatil hajah, orang yang buang hajat. Alal bauli, yaitu ketika keluar baul atau ghaid. Taib. Tadi disebutkan wala yatakallamu, tidak berbicara, maka juga tidak pula berzikir dan yang selainnya. Sehingga kalau seorang itu bersin, maka dia tahmid di dalam hatinya, dan itu juga berpahala. Kemudian ya tadi tidak bicara ya, termasuk juga tidak zikir dan yang lainnya. Jika bersin, maka tahmidnya di dalam hati. Kemudian disebutkan qadil hajah adalah orang yang buang hajat. Maka zahir dari ibarah ini bahwasanya kalau enggak buang hajat berarti kan tidak mengapa. Kan tapi tidak demikian, bahwasanya hukum ini berlaku umum. Berlaku umum bagi siapapun yang masuk ke tempat buang hajat. Ya, semisal dia untuk membersihkan WC, kemudian dia mengambil sesuatu, mengambil air. Ya, maka ini berlaku hukum tersebut. Ya, karena adab ini berkaitan dengan tempat. Sehingga di situ ibarah dari syarih qadi hajah itu bukan qaid, ya, bukan qaid. Kalau bukan qaid berarti tidak berlaku mafhumnya. Ya. Sehingga tidak mesti itu, ya. Di ibarah itu biasanya nanti ada ini adalah qaid sehingga harus ini. Kalau selain ini tidak berlaku hukum ini, ya. Tapi kalau bukan qaid hanya sekedar penyebutan, bisa jadi untuk apa? Al-ghalib umumnya adalah qadi hajah. Tapi itu bukan qaid, akan tapi berlaku umum. Sehingga di bab ini, di masalah ini, kalimat atau kata qadi al-hajah ini bukan qaid. Sehingga mencakup semua orang yang masuk ke dalam tempat buang hajat. Dia ingin mengambil sesuatu, ingin membersihkan tempat buang hajat, maka juga di situ la yatakallamu, tidak berbicara. Li ghairi daruratin. Kemudian maksud dari alal bauli wal ghaiti adalah kemakruhan tersebut ketika keluarnya kotoran, ya. Ketika keluarnya yaitu ketika buang air kecil, keluarnya air kencing, atau keluarnya berak ketika buang air besar. Ini di sini mengisyaratkan seperti itu, dan ini juga yang dipilih oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Tetapi pendapat muktamad, sebelumnya tadi maksudnya apa? Kalau ini kemakruhan berbicara itu hanya ketika kotorannya itu keluar. Jadi kalau sebelumnya itu enggak apa-apa, kalau sudahnya enggak apa-apa gitu. Tapi yang dimaksudkan adalah ketika kotorannya keluar, maksud dari alal baul wal ghaid. Zahirnya adalah seperti itu. Tapi pendapat muktamad Itu ini kemakruhannya juga berlaku ketika sebelum ataupun setelahnya. Begitu sebelum sebelum keluar kotoran ataupun setelahnya. Ini menurut pendapat Mu'tamad. Nah, kalau kemudian fa'inda'at atau ruratun, jika ada darurat untuk berbicara, maka contohnya kata beliau, dia melihat ular, ya, melihat ular berbisa, kemudian ingin menuju seseorang, mengarah ke seseorang, manusia. Maka dalam kondisi ini tidak makruh, ya. Tidak makruh berbicara. Ini contoh darurat adalah seperti itu. Dan kata insan di situ tidak juga bukan qaid, sehingga nanti kalau dia ular berbisanya ingin menuju atau makan binatang yang muhtaram, ya, maka juga ini masuk kategori darurat. Misalnya dia ingin makan ayam, ya, kambing, ya, ini binatang muhtaram, maka juga masuk kategori darurat, dia bisa boleh berbicara sewaktu itu. Jadi hukumnya tidak makruh, bahkan bisa hukumnya menjadi wajib kalau memang benar-benar akan terjadi, ya, Pak, bahaya tersebut. Wala yastaqbilu, ada berikutnya. Wala yastaqbilu asyamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan tidak menghadap ke arah matahari, wal qamar dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan juga tidak membelakanginya. Ini agak berat, ya. Nanti kita lihat yang muktamad seperti apa. Ay, yaitu yukrohu lahu zalika, makruh melakukan hal tersebut, yaitu menghadap matahari ataupun bulan, membelakangi matahari ataupun bulan. Ini pernyataan dari Musonif Al-Imam Abu Suja' rahimahumullah ta'ala. Kata pensarah, ay yukrohu, yaitu makruh hukumnya melakukan hal tersebut, hala qodai hajatihi, ketika buang hajat. Lakin nan nawawi, ya, akan tapi an nawawi fi raudoti di kitab beliau Raudatut Thalibin wa syarhi al muhadzabi, dan syarah al muhadzab yaitu di al majmu', qala, beliau berkata, inna istidbarohuma laisa bimakruhin. Kata An-Nawawi, bahasanya membelakangi keduanya, yaitu membelakangi matahari dan bulan, tidak makruh. Waqala fi syarhi al-wasiti, dan beliau mengatakan di syarah al-wasit, inna tarkastikbalihima wastidbarihima sawa'un ay fayakunu mubahan. Kemudian kata beliau di syarah wasit, kalau dia tidak menghadap, ya, kemudian tidak membelakanginya, itu sama saja, hukumnya sama saja, yaitu fayakunu mubahan, hukumnya mubah. Maqala fi tahqiqi, dan beliau mengatakan di kitabnya Tahqiq, inna karahatal istiqbalihima la aslalaha. Bahasanya kemakruhan menghadap, hukum makruh ketika menghadap matahari dan bulan ketika buang hajat adalah la aslalaha, tidak ada dasarnya. Waqauluhu wala yastaqbilu ila akhirihi saqitun fi ba'di nusakhil matni. Ya. Nah, kalau pendapat dari Musonif yang dicantumkan oleh Musonif ini, kalau menghadap matahari dan bulan beserta juga membelakanginya, hukumnya makruh. Maksud dari menghadap adalah yaitu ketika terbit ataupun ketika tenggelam. Bukan ketika pas di posisi di tengah-tengah ya. Intinya ketik satu satu posisi sehingga qadil hajah ini bisa menghadap matahari atau bulan. Ya, karena kalau posisi pas di tengah-tengah kan tidak mungkin dia menghadapkan di posisi di atas. Ya, qadil hajah tidak bisa dia apa? Menghadap ke atas, buang hajat ya menghadapnya ya ke depan belakangan seperti itu. Karena di atas enggak mungkin. Ya kecuali dia apa? Tidur terlentang kemudian buang hajat atau buang air kecil atau buang air besar, nah itu bisa menghadap. Tapi ini kan suatu yang nadir, yang jarang. Jadi sehingga yang dimaksudkan adalah ya menghadap ketika matahari dan bulan itu bisa dihadap, ya. Bisa dihadap oleh qadhi al-hajah. Kemudian wala istadbiruhuma tadi disebutkan juga tidak boleh membelakangi. Nah, ini pendapat muktamad tidak makruh membelakanginya. Ya. Sehingga kalau untuk membelakangi matahari dan bulan ini tidak makruh. Ya, kita keluarkan dulu hukum ini. Ini yang muktamad adalah tidak makruh. Sehingga kata pensyarah yukrohu lahu dzalika, yaitu dimakruhkan hal tersebut, yaitu yastabil sama yastadbiru, maka ini yang berlaku hanya istiqbal saja, yang makruh yang menghadap saja. Nah, kemudian pensyarah membawakan qaulnya An-Nawawi. Oke, di situ kata An-Nawawi di Radhatu Talibin dan di Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan bahwasanya membelakangi keduanya tidak makruh. Dan ini benar, ini adalah pendapat muktamad, ya. Tidak, yang membelakanginya itu tidak makruh, membelakangi keduanya tidak makruh. Berbeda kalau menghadap, maka ini makruh. Dan ini adalah pendapat muktamad, yaitu yang makruh hanya menghadap saja. Nah, tapi kemudian beliau di Sarah Wasit mengatakan ini sama saja mubah. Ya. Ini dhaif kalau istiqbalnya mubah. Yang rajih menurut pendapat muktamad istiqbal itu menghadapnya itu apa? Tetap makruh. Ya. Dan kemudian di kitab beliau yang lain At-Tahqiq mengatakan istiqbalnya istiqbal, ya ini istiqbal yang tadi di muktamad itu kan makruh. Kata Nawawi menghadap ke keduanya itu la aslalaha. Dan ini lemah dari sisi mazhab. Karena di mazhab yang muktamad menghadap juga makruh. Kita lihat di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu mempunyai beberapa pendapat yang kadang berbeda di kitab yang satu dengan yang lainnya, sama-sama kitab beliau. Sebagaimana di sini di Radhatu Thalibin dan Majmu' beliau mengatakan istidbarnya itu enggak makruh, ya. Khusus istidbar. Sehingga mafhumnya berarti kalau istiqbal makruh, ya. Tapi di kitab tahqiq mengatakan enggak ada dasarnya istiqbalnya makruh ini. Para fuqaha ketika menyikapi perbedaan pendapat dari An-Nawawi, mereka mempunyai urutan apa? Kekuatan kitab, ya. Tapi sebenarnya ini juga tidak apa? Tidak bisa dipastikan 100% harus urutnya. Misalnya yang masyhur itu At-Tahqiq itu didahulukan daripada kitab-kitab yang lain. Karena ini kitab yang mutakhir, yang belakangan beliau karang. Ya, ketika terjadi pertentangan pendapatnya An-Nawawi di beberapa kitabnya At-Tahqiq biasanya didahulukan. Kalau mengikut yaitu pandangan atau kaidah yang masyhur tersebut, maka ini kalau mendahulukan At-Tahqiq ya, ya pendapat beliau itu adalah mengatakan tidak makruh untuk menghadap matahari dan bulan ketika waktu hajah. Ya. Kalau kita mengikut itu, tapi tidak semua kemudian para fuqaha Syafi'iyah mensikapi 100% benar demikian. Artinya terkadang mereka menguatkan pendapat yang di kitab lain yang bukan di kitab tahqiq. Jadi kesimpulannya, yang mu'tamad adalah hukumnya makruh menghadap matahari dan bulan. Dan kapan itu? Yaitu ketika posisi matahari dan bulan itu bisa berhadapan ya dengan qadhi hajah. Adapun belakangnya tidak makruh. Kemudian ada beberapa adab yang lain yang tidak disebutkan oleh pensyarah ataupun musannif. Kita sampaikan sedikit di Hasyiah Al-Bajuri. Di antaranya yaitu tidak memandang ke farji. Tidak memandang ke farji, juga tidak memandang ke kotoran yang keluar. Kemudian juga tidak memandang ke arah langit. Kemudian tidak main-main tangannya. Juga tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada yang lainnya, yaitu menjauh dari manusia. Menjauh dari jangkauan manusia. Maksudnya adalah di mana kotoran yang keluar tersebut tidak terdengar oleh orang lain dan tidak tercium baunya. Ya. Sehingga yang lebih bagus adalah tempat buang hajat itu posnya agak menjauh dari tempat berkumpulnya orang. Ya. Sehingga di sini hikmahnya kita ketahui, kita lihat bahasanya semaksimal mungkin itu ketika buang hajat itu orang itu enggak tahu ada suara sesuatu yang keluar ketika buang hajat. Demikian pula baunya. Ya. Nah, mungkin kalau bau agak lemah, tapi kalau suara itu kuat ya, suara itu kuat ya. Maka semaksimal mungkin ya ketika buang hajat itu kondisinya adalah tidak terdengar kegiatan buang hajat ya. Kegiatan atau proses keluarnya kotoran. Ya, tadi disebutkan bahasanya termasuk adab atau menjauh dari manusia. Nah, kalau dia tidak bisa menjauh dari manusia, maka disunahkan manusia menjauh darinya, dari orang yang buang hajat. Ya. Ya, tempatnya sudah di situ. Tempatnya buang hajat sudah ada tempatnya di situ. Kemudian ada orang-orang berkumpul di dekat situ. Nah, dia yang buang hajat nggak bisa menjauh karena sudah tidak memungkinkan. Maka disunahkan bagi orang-orang ya yang di sekitar buang hajat untuk menjauh dari orang yang buang hajat. Kemudian di antara adabnya lagi adalah yaitu istitar, menutup diri dari pandangan manusia. Ya, ditutup. Kemudian tidak mengajar di tempat berhembusnya angin sehingga percikan atau cipratan kotoran tidak kembali. Ya, tidak kembali ke tubuhnya sehingga ternajisi. Kemudian tidak mengajar di tempat yang keras kalau buang air kecil misalnya. Sehingga percikannya nanti bisa mengenai badan dari orang buang hajatnya. Jadi tempat yang bagus adalah tempat yang lembek, yang di situ ketika terkena kotoran dia langsung bisa tidak memantul, ya, tidak memercik kembali ke orang yang buang hajat. Juga diantaranya adalah tidak juga diantaranya tidak tidak buang air kecil dengan berdiri. Kemudian bahasanya hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil dengan berdiri adalah untuk menunjukkan jawaz, untuk menunjukkan kebolehannya. Kemudian ada berikutnya adalah tidak masuk ke tempat buang hajat dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan dalam keadaan terbuka kepalanya. Ya, disunahkan untuk memakai alas kaki dan memakai tutup kepala. Kemudian juga yaitu berdoa, ya, berdoa ketika ingin masuk ke tempat buang hajat, yaitu dengan mengatakan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan ketika keluar mengucapkan doa yaitu ghufranaka alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Dan ada adab-adab yang lain yang dibahas di kitab yang lebih panjang lebar. Kita cukupkan adabnya sampai di situ. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang pembatal-pembatal wudu. Faslun fi nawaqidi al-wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadas. Bab tentang pembatal-pembatal wudu yang juga dinamakan dengan sebab-sebab hadas. Hadas ya secara bahasa sesuatu yang baru, ya. Kemudian secara uruf adalah suatu yang menyebabkan berakhirnya suci. Juga didefinisikan yaitu yang masyhur yaitu amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhati sholati haitsu la murakhis, yaitu satu perkara yang maknawi abstrak yang ada pada badan yang menghalangi sahnya sholat, yang menyebabkan tidak sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah, yaitu satu keadaan yang ada pada badan yang menyebabkan tidak sahnya sholat di mana tidak ada rukhsah. Kalau nggak ada rukhsah tidak sah sholatnya ketika ada hadas. Ini hadas itu satu keadaan yang ada pada badan, satu kondisi atau sifat atau keadaan yang ada pada badan. Ya, kata musannif waladhi yanqudu, yaitu dijelaskan oleh pensyarah yubtilu. Itu hal-hal yang membatalkan yanqudu yaitu yubtilu membatalkan al-wudu'a khamsatu asya'a. Ada lima macam, lima hal. Ada yang menyebutkan lima, ada yang menyebutkan empat macam. karena nanti ada penggabungan ya. Ini hanya masalah penyebutan jumlah saja, tapi intinya adalah sama. Jadi berarti selain lima ini maka tidak membatalkan wudu. Nah, inilah pentingnya mengetahui mempelajari fikih mazhab yang banyak disebutkan adalah poin-poin seperti ini, sehingga sangat membantu bagi kita untuk memahami hukum-hukum fikih. Sehingga nanti kalau sudah menghafal ini ada lima pembatal wudu, selain itu berarti nggak batal. Berarti kalau salah satu dari lima berarti batal. Karena nanti yang menyebutkan empat itu dia menggabungkan antara tidur dan hilangnya akal. Yang pertama, ahaduha ma kharaja minas sabilaini ai al-qubuli wad-duburi. Pembatal pertama, ma sesuatu atau semua yang kharaja keluar minas sabilaini dari salah satu dari dua jalan, yaitu dua jalan itu apa? Qubul dan dubur. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari qubul atau dubur maka membatalkan wudu. Yang dimaksud dengan keluar di sini keluar secara yakin. Ya, jadi dan nanti juga pembatal-pembatal yang berikutnya juga dia apa? Yakin, harus apa? Ada yakin. Sehingga kalau seorang kondisinya yakin suci, kemudian dia ragu-ragu apakah sudah hadas atau tidak, maka ini tidak masalah karena hukum asalnya adalah tetap suci. Kemudian tadi disebutkan makhoroja yang keluar dari dua jalan, sehingga kalau masuk maka tidak membatalkan karena ini yang membatalkan yang keluar ya. Ada sesuatu yang masuk di dubur ya, atau kubul maka tidak membatalkan tadi, karena itu apa dakhala. Ini yang dimasalahkan, yang membatalkan adalah yang kharaja. Ma kharaja minasabila ini ay al-qubuli wa duburi min mutawadhi'in hayyin wadhihin. Dari orang yang mutawadhi, orang yang wudu, hayyin, orang yang hidup. Ya, hayyin berarti yang hidup. Maka kalau orang mati bagaimana? Maka tidak batal toharohnya. Jadi hanya apa? Hanya wajib untuk dihilangkan najisnya saja, tidak perlu disucikan kembali. Makanya di situ disebutkan hayyin. Kemudian wadihin itu orang yang jelas kelaminnya. Wadih jelas kelaminnya. Nanti kalau kelaminnya enggak jelas ya ada dua, nanti ada keterangannya tersendiri. Mu'tadan kana al-khariju, sama saja hukumnya, apakah al-kharij kotoran yang keluar itu adalah mu'tad, yaitu suatu yang biasa keluar. Kabulin wa wa'itin, seperti air kencing dan kotoran berak, maka itu sudah biasa keluar. Auna diron, atau jarang, suatu yang jarang keluar seperti damin wa hason, seperti darah, kemudian batu atau kerikil. Nah, darah ini jarang keluar tapi juga apa? Karena dia kharaja minas sabilain, maka membatalkan apa? Wudu, keluar darahnya. Kemudian hason, yaitu batu kerikil. Ya, batu ada dua. Batu ada yang batu dia terbentuk dari air seni, ya, yang memadat dalam jangka waktu sekian lama, yaitu terbentuk dari sesuatu yang najis. Ya, dari mana tahu? Dari dokter. Di hasil berjuri disebutkan dari dua dokter ahli medis yang adil. Ataupun misalnya batunya asli batu, ya. Asli batu, dia menelan batu misalnya. Kemudian keluar batu tersebut, ya, dari duburnya. Nah, ini nanti tidak najis. Tapi ini apa? Membatalkan wudu. Keluar batu atau kelereng misalnya atau yang lainnya. Ya, dia menelan suatu benda yang keras, kemudian nanti keluar dalam kondisi seperti asalnya. Ya, au nadiron kadamin wahason, najisan, baik itu najis, kahadil amsilati, seperti contoh-contoh tadi, baul, wa'id, kemudian dam, kemudian batu yang menggumpal dari air seni najis. Kahadil amsilati, seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi. Autohiron, atau yang keluar itu barang suci, benda suci. Kadudin, seperti ulat atau cacing. Meskipun cacing tersebut atau ulat tersebut keluar dan tidak memisahkan diri, artinya keluar kepalanya kemudian masuk lagi ke duburnya. Maka semata-mata dia keluar sebagian anggotanya kemudian masuk lagi, maka membatalkan wudu. Ilal maniyya al-kharija bihtilamin min mutawadhi'in mumakinin maq'adahu minal ardi. Kemudian beliau memberikan pengecualian tadi, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, baik itu najis atau bukan, baik itu yang biasa keluar atau tidak, baik itu apalagi suci ataupun najis tadi, ya, suci atau najis, sering biasa keluar atau tidak, itu semuanya pokoknya yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu, kecuali mani. Ya, mani itu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, yang keluar dari jalan depan dari kubul, tapi mani tidak membatalkan wudu. Ya, dengan syarat tidak membatalkan wudu kalau dia tidak punya pembatal wudu yang lain, ya, yang bersamaan dengan keluarnya mani. Yang beliau contohkan, pensyarah contohkan, keluar mani karena sebab mimpi basah. Orang yang wudu mimpi basah dalam keadaan tidurnya adalah tidur yang mumakin, kokoh, pantat menempel di tempat yang diduduki, tidak ada jarak antara dubur dengan tempat yang didudukin, maka ini tidak membatalkan wudu. Ini adalah gambaran apa? Gambaran dia keluar mani tidak batal wudu. Atau dia misalnya melihat sesuatu kemudian keluar air mani, dia menghayal keluar air mani, nah, ini dia enggak batal wudunya. Nah, ini gambaran-gambarannya ada beberapa, tapi yang umum gambarannya itu dia duduk, karena nanti disebutkan di sini kalau duduknya adalah mutamakin, dia kokoh sehingga tidak ada jarak antara pantatnya dengan tempat yang diduduki, dengan demikian dia tidak bisa mengeluarkan hadas tanpa sepengetahuannya. Maka kalau tidur seperti ini, wudunya tidak batal. Nah, ketika dia tidur seperti itu, dia wudu tidak batal, dan mimpi basah keluar mani, maka ini tidak membatalkan wudu. Karena apa? Keluarnya mani tidak membatalkan wudu. Dan contoh yang lain adalah tadi, dia menghayal, kemudian keluar mani, dia memandang, kemudian keluar mani. Walaupun ini jarang terjadi, kalau misalnya terjadi, wudhunya tidak batal. Karena keluarnya mani tidak membatalkan wudhu. Adapun keluar mani karena proses jima, kemudian apa bersentuhan dengan lawan jenis, dengan istrinya, nah ini batal karena apa? Karena ada pembatal yang lain, ya, pembatal yang lainnya, yaitu bersentuhannya kulit. Ya, kemudian mani itu tidak membatalkan wudu ya tadi ya. Tapi mani itu mewajibkan apa? Mandi. Fala yang kudu, kata beliau pensyarah, fala yang kudu, keluarnya mani tidak membatalkan wudu. Karena ma'au jaba'a ulumal amroini bi khususihi, maka fala yujibu adwan nuhuma bi umumihi. Fala yujibu adwan nuhuma bi umumihi. Jadi ada kaidah bahasanya ma'au jaba, sesuatu yang mewajibkan ulumal amroini, mewajibkan dua hal, mewajibkan yang paling berat dari dua hal, bi khususihi, karena kekhususannya, yaitu khusus di sini kekhususan ini adalah mani. Mani itu mewajibkan mandi, maka mani itu aujaba a'zamal amroini. Jadi ada dua amron, ada dua perkara, dua hal, satu mandi, satu wudu. Mandi lebih berat dari wudu. Mandi itu lebih berat dari wudu. Ada kaidah mengatakan ma'au jaba a'zamal amroini bi khususihi, ya. Maka fala yujibu adwanahuma bi umumihi. Mani ini adalah aujaba, mewajibkan a'zamal amroini, ya, sesuatu yang lebih berat dari dua hal. Mani mewajibkan mandi, ya. Mandi itu lebih berat dari wudu. Mani telah mewajibkan sesuatu yang lebih berat dari dua hal, yaitu mewajibkan mandi. Bi khususihi, karena dia punya kekhususan, yaitu mani tadi. Mani mewajibkan mandi. Maka karena sudah mewajibkan sesuatu yang lebih berat dari dua hal tadi, maka fala yujibu adwanahuma bi umumihi. Maka tidak mewajibkan yang lebih rendah karena keumumannya. Keumuman mani apa? Dia umum keluar dari dua jalan, ya. Tercakup dalam keumuman, yaitu keluar dari dua jalan. Karena sudah mewajibkan yang besar, maka tidak mewajibkan yang lebih kecil. Karena mani sudah mewajibkan mandi, maka tidak mewajibkan yaitu sesuatu yang lebih ringan, yaitu wudu. Yang semisal dengan ini, misalnya zina muhson, orang yang sudah menikah, zina muhson, dia dirajam kalau zina. Ya. Adapun orang yang belum menikah, ya, dia kan dicambuk. Jadi ada dua perkara, rajam sama cambuk. Yang berat rajam, yang ringan cambuk. Nah, zina muhsan ini sudah mewajibkan yang apa? Yang berat, yaitu dirajam. Karena dia punya kekhususan, yaitu zina muhsan. Maka tidak mewajibkan yang lebih ringan, yaitu dicambuk. Karena keumuman, yaitu dia tercakup dalam keumuman zina. Karena sudah mewajibkan rajam, maka tidak mewajibkan cambuk. Artinya tidak perlu dicambuk dulu 100 kali baru dirajam. Ya, karena ini sudah mewajibkan yang berat, yaitu rajam. Itu contoh yang lain, ya, walaupun kaidah ini juga ada pengecualiannya. Allah alam bisawab. Fala yang kudu tidak membatalkan wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Adapun muskil yaitu punya dua jenis kelamin yang tidak bisa dipastikan ini itu kelaminnya dia itu laki-laki atau perempuan karena jenis kelaminnya dua. Ini tadi mukabil ke ibarah tadi sebutkan mana tadi? Yang sebelumnya min mutawaldiin hayyin wadihin. Nah, tadi batal wudu karena apa? Orangnya wadih. Jenis kelaminnya jelas. Ini laki-laki atau perempuan. Nah, kalau sekarang jenis kelaminnya enggak jelas, dia punya dua jenis kelamin, kapan batal wudunya? Kata beliau wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu, batal wudunya disebabkan bil kharid. Ada yang keluar min farjaihi jami'a. Kalau keluar dari dua farjinya semuanya. Ya. Ya, dia punya jenis kelamin. Kalau dia kelaminnya ini yang keluar hanya keluar dari satu kelamin, enggak batal wudunya, gitu maksudnya. Enggak batal apa? Wudunya. Dia punya alat kelamin laki-laki dan punya alat kelamin perempuan. Maka dia kapan batal wudu kalau keluar dari keduanya. Ya, kalau keluar dari keduanya. Kemudian wasani yang kedua. Jadi yang pertama adalah keluar dari salah satu dua jalan. Yang kedua apa? An-naumu. Nah, tidur, yang yakin tidur. Kalau ragu-ragu ini tidur atau ngantuk, maka enggak batal. Ini tadi sudah tidur atau masih ngantuk-ngantuk saja, masih ragu-ragu, maka tidak batal. Berarti harus yakin itu tidur. Ya, ciri tidur itu ya mimpi, ciri ya cirinya. Kalau ngantuk itu cirinya apa? Bisa mendengarkan perkataan-perkataan orang yang di sekitarnya ya, walaupun dia tidak memahaminya. Itu namanya ngantuk, masih bisa mendengar obrolan perkataan orang lain di sekitarnya walaupun dia tidak memahaminya. Ya, tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidur yang tidak dalam kondisi mutamakin. Hayah keadaan kondisi mutamakin. Yang mutamakin tadi ya duduk dengan duduk kemudian apa? Kokoh ya. Pantatnya di tempat duduk, tidak ada jarak. Wa fi ba'dhi nusakhil matni ziyadatu minal ardi. Di sebagian redaksi ada tambahan keterangan minal ardi bi maq'adhi wal ardu laisat bi qaitin. Ada di situ tanah atau bumi jadi tempat duduknya dan kata pensarah tanah atau bumi bukan qait, artinya tidak mesti duduk mutamakin itu di tanah atau lantai, tapi bisa misalnya di kursi tempat duduk, di kursi mobil, atau di tempat-tempat yang dia duduk posisinya. Wa kharaja bil mutamakini, maka keluar dari kata-kata al-mutamakin, ma launa ma qa'idan ghairu mutamakin. Seandainya dia tidur qa'idan dalam keadaan duduk ghairu mutamakin, yang tidak mutamakin. Jadi tidur dalam keadaan duduk itu ada yang mutamakin, ada yang tidak mutamakin. Kalau mutamakin tidak batal wudu, kalau tidak mutamakin batal wudu. Kalau tidak mutamakin contohnya adalah ya, intinya dia itu bisa keluar hadas dalam keadaan duduk itu. Jadi misalnya ada jarak antara tempat diduduki dengan dubur atau pantatnya sehingga dia ketika keluar hadas itu dia bisa Dia bisa apa keluar hadas. Sehingga kalau tidur seperti itu nanti ada prasangka kuat keluar hadas dan dia nggak tahu dan dia tidak mengetahuinya karena itu bisa kondisi seperti itu keluar apa keluar hadas. Beda dengan mutamakin, ini tidak bisa dikeluar hadas tanpa pengetahuannya ya. Ya. Jadi kalau dia orang itu duduk misalnya kita naik motor atau yang lainnya seperti itu buang angin tuh nggak bisa kalau posisinya mutamakin. Jadi kan harus diangkat sebagian apa tubuh atau pantat agar bisa buang angin. Nah mutamakin itu kalau tidak mutamakin itu ada yang terangkat sedikit, ada apa jarak sehingga dia bisa keluar hadas, keluar angin tanpa sepengetahuannya. Nah kalau mutamakin itu tidak bisa. Sehingga tidur yang mutamakin ini adalah tidak membatalkan wudu. Ya dalilnya bahasanya para sahabat pernah menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat, kemudian para sahabat kondisinya sampai kepalanya apa terangguk-angguk gitu kan, menunduk, kemudian mereka setelah itu melaksanakan sholat tanpa berwudu. Ya dari situlah diambil kesimpulan hukum bahasanya kalau duduk itu mutamakin, tidur dalam keadaan duduk mutamakin tidak membatalkan wudu. Jadi kalau dalam mazhab ini yang menjadi patokan adalah dia tidurnya itu duduk mutamakin atau tidak. Jadi bukan masalah pulas atau tidak ya. Jadi masalah mutamakin atau tidak. Kan tapi disunahkan bagi orang yang duduk mutamakin tadi kan tidak batal wudunya, tapi disunahkan untuk wudu. Ya. Karena khurujan minal khilaf, ada yang mengatakan itu batal. Dalam mazhab tidak batal. Terus bagaimana misalnya ada yang mengabarkan ketika dia itu bangun dari tidur itu dia batal. Dia buang hadas. Ada hadas, buang angin misalnya. Maka kalau yang mengabarkan itu banyak orang banyak, ya jumlah yaitu jumlah mutawatir, bahasanya mengabarkan pada si fulan yang duduk mutamakin tersebut, dia setelah ada hadas, maka batal wudunya karena apa? Yakin bahasanya itu, yakin bahasanya apa? Sudah keluar hadas. Tapi kalau yang mengabarkan hanya tidak sampai derajat mutawatir, orangnya sedikit, ya, satu orang misalnya, walaupun adalah maka tidak batal, karena khobar wahid yufizu zon, hanya menghasilkan zon, tidak sampai yakin. Sedangkan kondisi toharoh suci adalah yakin, maka tidak bisa dikalahkan dengan hanya sekedar zon tadi. Wa kharaja bil mutamakin, keluar dari definisi mutamakin kalau dia itu tidur dalam keadaan duduk tidak mutamakin, maka batal. Atau au nama qaiman au ala qafahu walau mutamakinan. Berdiri, tidurnya berdiri. Atau ala kofahu ya. Dia apa bersandar pada punggung dan mutamakin, maka disebutkan adalah di sini batal berarti ya. Intinya dia itu tidak duduk ya. Misalnya dia kalau ala kofahu, kalau kita tafsirkan dengan intinya dia di punggungnya ya, agak miring seperti tidur mungkin seperti itu ya, dia mutamakin ya, itu tetap membatalkan. Jadi ada qaid duduk dan mutamakin. Kalau berdiri, ya, berdiri mutamakin maka tidak masuk syarat. Ya. Atau dia seperti terlentang misalnya, kemudian mutamakin juga tidak bisa. Jadi harus posisi duduk. Harus posisi duduk dan mutamakin. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pembatal yang ketiga, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kemarin, ya untuk pembahasan tentang masalah talafut niat, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemarin sudah kita sebutkan tentang perbedaan ulama tentang hukum talafut biniat. Melafatkan niat hukumnya apa? Sudah kita sebutkan. Kemudian nanti insya Allah coba kita bahas sedikit tentang kias dalam ibadah. Ya, karena salah satu dasar dari kesunahan talafut biniat adalah kias ke talafut haji. Ya, pertanyaan di pertemuan sebelumnya yaitu sahkah istinja dengan tisu basah? Ya, disebutkan kemarin syaratnya harus jamid dan tidak jamidnya itu padat kering sehingga kalau basah tidak boleh. Tidak bisa dengan tisu basah. Ya, berarti harus dengan tisu yang kering baru boleh. Karena kalau tisu kering itu yaitu terpenuhi syaratnya. Kemudian kadar mumalah jika bersiwak sebelum mencuci tangan dan bersiap setelah mencuci tangan saat berwudu. Ya, kalau kita menganut pendapat bahasanya bersiwak dilakukan sebelum mencuci tangan, sebelum basuh kedua telapak tangan, maka ini kesunahan di luar rentetan kegiatan wudu. Sehingga terhitung mumalahnya ketika nanti dari membasuh kedua telapak tangan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ingin memastikan kalau di tanah lapang kita sediakan lubang. Sediakan lubang yang memang diniatkan untuk tempat buang hajat serta sudah beberapa kali buang air besar di sana. Apakah berarti tidak haram buang air menghadap atau belakangi kiblat saat di sana di lubang tersebut? Nah, kemarin kita sudah bahas bahasanya yang menjadi qaid ya, tolak ukurnya adalah dia disiapkan untuk buang hajat tidak ya. Bisa dilihat lagi di ibarah di sarah yaitu pensarah mengatakan bahasanya wal bunyanu fi hadza kasohro'i. Tempat yang ada bangunannya dalam masalah ini itu seperti sohro, yaitu bisarti al-madhkur. Illal bina al-mu'adda liqodo il-hajah. Kecuali bangunan yang disiapkan untuk qodo hajah. Kata beliau, kalau bangunan disiapkan untuk qodo hajah, maka tidak haram fihi mutlakon. Ya kan gitu. Ya. Dan itu juga berlaku di sohro. Ya, di sohro. Sebagaimana keterangan di Al-Bajuri disebutkan, yaitu beliau mengomentari seandainya pensarah menghilangkan kata albina itu lebih pas ya, lebih bagus. Jadi kalau misalnya illa al-mu'ad li qada il hajah, kecuali yang disiapkan untuk qada hajah sehingga nanti mencakup yaitu albina dan sohro. Karena sohro juga mencakup di sini. Kalau ya disiapkan untuk qada hajah, fala hurmata fi mutlaqo. Ya. Dan kemarin sudah kita sebutkan, disebut mu'ad kalau hanya satu kali dan ada keinginan untuk buang hajat di situ lagi. Sehingga kalau sudah beberapa kali, yaitu sudah mu'ad. Kemudian disebutkan fala hurmata fihi, di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan wala karohata wala khilafa al-aula. tidak makruh, tidak pula khilaful aula, di bawah makruh. Allahu alam, kalau sudah disiapkan untuk buang hajat maka tidak mengapa menurut keterangan ini. Kemudian untuk lafaz niat sendiri, bagaimana, apakah harus dengan bahasa Arab atau yang penting sesuai maksud saja, yaitu yang penting niatnya bisa hadir dengan pelafatan tersebut walaupun dengan bahasa selain Arab. Ya, talafut biniatnya hanya sifatnya membantu ya, sehingga dia tidak masuk dalam rentetan ibadah, jadi hanya untuk bisa dikatakan wasilah seperti itu ya. Misalnya dia sholat belum takbiratul ihram, dia talafut dulu sehingga belum masuk. Sholat itu dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Nah, sebelumnya itu kan belum teranggap sholat ya, tapi dia sudah mengucapkan, sehingga tidak masalah jika pakai bahasa selain bahasa Arab karena sifatnya hanya untuk membantu saja. Kemudian Al-Mausu'ah Al-Kuwaitiyah kemarin ada di jilid ya, jilid berapa kemarin, 40, ada, nanti bisa dicek di jilid ini, yang tanya sudah live tadi jilid ke-42 ya, di jilid ke-42 yang menerangkan tentang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum talafut biniyah. Jilid ke-42 di halaman 67. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini sudah. Nah, untuk pertanyaan berikutnya kita ini aja ya, kita tunda dulu. Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah ta'ala. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa memahaminya. Jazakumullahu khairan atas partisipasi dari para ustadz dan para ikhwah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.